الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما معنى الرجاء لغة وما معنى الرجاء اصطلاحا شرعا نعم apa arti raja secara etimologi bahasa Arab نعم bagaimana من الأمل بمعنى ماذا نكيد اليأس نكيد اليأس penantian, harapan, dan itu kebalikan daripada putus asa. Kemudian istilahan. Naam. Farman. Naam. Al-Munawi, bukan An-Nawawi. Naam, Al-Munawi. Dalam kitabnya At-Ta'arif. Nah, kemudian ar-raja terbagi menjadi berapa? Hah? Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama raja. Tabi'i, ahsan. Raja tabi'i, naluri, manusiawi. Apa yang dimaksud dengan raja tabi'i? Nah, seperti apa contohnya? Nah, mengharapkan seseorang untuk hadir di acara walimah, mengharapkan kepada temannya, sanak kerabat, family, tetangga, nah, dan mereka mampu. Nah, ini disebut dengan raja nam tabi'i. Nah, kemudian yang kedua, raja al-ibadah. Raja al-ibadah, apa yang dimaksud dengan raja ibadah? Nah, mengharapkan sesuatu yang tidak dimampui melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari azab api neraka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Arman. Raja syirk, yaitu harapan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang tidak dimilikinya, yang tidak dia kuasa, melainkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan syirik akbar, minta kepada, berharap kepada mayit untuk diselamatkan daripada gangguan musuh. Nah, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi. Apa yang dimaksud dengan liqa' di sini? Jawabannya ada berapa? Dua tafsir Abul Haris. Tafsir yang pertama, nah, liqa' rabbi bimakna mada? Ru'ya, melihat. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang lain, Abu Syarifah? Naam, al-jaza' wa thawab, ahsan. Ini maksud dengan bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan membawa pahala, naam, atas ketaatan yang dia perbuat. Begitu pula balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Falyamal amalan saliha, beramal dengan amal saleh. Tidak akan disebut amal saleh melainkan harus dipenuhi berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, al-mujabah. Nah, tafadhal. Kemudian muallif menyebutkan contoh yang keempat dari beberapa jenis ibadah. Wa dalilu tawakkul, yaitu perkara mengenai tawakkal. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallah, kepada Allah lah, fatawakkalu, kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang kedua yang terdapat dalam surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu telah mencukupinya. Maka pada perkara tawakal ini, ikhwani afidhakumullah, kita akan menyebutkan tiga faedah. Faedah yang pertama, definisi at-tawakkul atau at-tawakkal terbagi menjadi dua, definisi lughawi dari sisi bahasa, kemudian yang kedua definisi dari istilah syar'i. Dari sisi bahasa, makna at-tawakkal atau at-tawakkul, izharul ajzi wal iftiqari wal i'timadi 'alal ghair. Lughatan, izhar al-iftiqar, menampakkan keperluannya, kebutuhannya. Wal-ajaz, dan menampakkan kelemahan dirinya. Dirinya tidak berdaya, makhluk yang dhaif, lemah. Izharu al-ajzi wal-iftiqar, kelemahan, ketidakmampuan. Wal-i'timad alal ghair. Wal-i'timad alal ghair, dan bersandar kepada yang lain. Maksudnya bersandar kepada yang ditawakkal. Ini secara bahasa, izharul ajzi wal iftiqari wal i'timadi 'alal ghair, menampakkan kelemahan, ketidakmampuan, keperluannya, dan bersandar kepada yang lain. Sebagaimana perkataan orang Arab, wakkaltu amri ila fulan. Wakkaltu, aku wakilkan, menggunakan kata-kata wakal, perkaraku kepada fulan. Ai i'tamadtu 'alaih, berarti aku bersandar kepada dirinya, karena aku menyerahkan perkara ini kepada dia, maka aku bersandar kepadanya. Ini secara apa? Secara bahasa lughawi. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan at-tawakkul, i'timadul qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hati kita kepada Allah azza wa jalla, fi husulil matlub, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang dia mau, untuk mendapatkan apa yang dia tuju. Wadaf'il makruh, wadaf'il makruh, dan mencegah dari kesialan, mencegah dari malapetaka, menolak bala, mencegah dari musibah. Apa definisi secara istilah? I'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan, menggantungkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fi husulil matlub, untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita cita-citakan, kita inginkan, kita tujui, wa daf'il makruh, dan untuk menolak malapetaka, bahaya, musibah, bencana, baik di dalam urusan dunia maupun urusan apa? Akhirat. Nah, ma'a fi'lil asbab al-ma'dhun biha. Ma'a fi'lil asbab al-ma'dhun biha. Dengan upaya, dengan adanya usaha sebab yang diizinkan di dalam syariat. Coba siapa yang bisa mengulangi secara istilah syar'i? Ndak banan? Nah. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tawakkul, atau bahasa kita tawakkal. Maka dari definisi ini, ikhwani afidhakumullah, at-tawakkul la budda min amrayn. Tawakkal itu harus meliputi dua pondasi, dua asas yang harus ada pada diri seorang muslim. Dengan itu tawakalnya sempurna. Dilihat dari definisi yang sudah kita baca, rukun yang pertama al-i'timad, bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang melindungi, dialah zat yang menjaga, dialah zat yang menolong. Dialah yang mencukupi kita. Sebagaimana disebutkan oleh al-muallif surat At-Talaq, di awal-awal surat tersebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak ketahui, dia tidak rasa, dia tidak sangka. Modalnya takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala cukup bagi dirinya sebagai penguasa langit dan bumi, mencukupkan daripada makhluk, mencukupkan daripada orang lain. Ini rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, fi'lul asbab, mengerjakan sebab-sebabnya. Tawakal saja enggak cukup, bersandar saja enggak cukup, harus adanya upaya, harus adanya sebab. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, ketika Maryam bintu Imran, ibu dari Nabi Isa alaihi salam, dalam keadaan wadi'ah, melahirkan, dalam keadaan dha'ifah, lemah, dalam keadaan minan nufasa, nifas, baru melahirkan sang bayi, butuh asupan, butuh suplemen, butuh vitamin, butuh makanan dan minuman. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jidri'in nakhlati tusaqqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyang dengan tanganmu pangkal batang pohon kurma, niscaya akan diturunkan, dijatuhkan kurma-kurma yang matang. Fakuli washrobi, maka makanlah dan minumlah. Padahal ikhwani afidhakumullah, kurma ini merupakan tumbuhan yang kuat. Batangnya lebar, bulat. Gak bisa digoyang dengan tangan. Kalaupun digoyang, buahnya gak jatuh. Kurma kuat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghidangkan di hadapan Maryam 1 ton kurma. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi diperintahkan untuk upaya. Dalam keadaan lemah, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berusaha. Walaupun sedikit. Walaupun upaya tersebut sepele. Walaupun upaya itu ringan. Walaupun upaya itu tidak berat. Tapi ada usaha. Ini hakikat apa? Tawakal. Konsep tawakal yang benar seperti ini. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa. Dan berusaha ikhtiar. Oleh sebab itu para ulama mereka berkata, faman ja'ala i'timadahu ala al-asbab akthar naqasa tawakkuluhu ala Allah. Para ulama mereka menyebutkan dari dua rukun di atas, kalau seorang hamba condong kepada sebab saja, yang dikedepankan bagi dia sebab, mungkin tawakalnya enggak ada, berkurang tawakalnya, sedikit tawakalnya, hangus. Karena kenapa? Terlalu percaya dan bersandar kepada sebab saja. Contoh seorang yang was-was, dia enggak mau naik kecuali mobil-mobil yang memiliki teknologi canggih. Dengan sistem safety yang lengkap, keamanan, perlindungan dalam mobil tersebut, airbagnya di mana-mana. Bahkan dia perintahkan kepada sopir, jangan cepat-cepat. Dan dia bersandar kepada nikmatnya mobil itu. Gak ada tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menaikinya dia tenang, dia tenteram. Tiba-tiba datang truk dari arah yang berbeda dengan kecepatan yang super tinggi, rem blong yang tidak bisa dikendalikan, terjadilah apa? Kecelakaan. Tabrakan. Oleh sebab itu di antara doa Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau keluar dari rumahnya mengucapkan apa? Bismillah, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau keluar, berjalan dan bersandar. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man kharaja min baitihi fayaqul, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal, bersandar kepadanya, tidak ada kekuatan perlindungan kecuali kepadanya, maka hamba tersebut mendapatkan berapa fadilah? 4 keutamaan. Yuqalu lahu, dikatakan kepada dia, laqad hudita, engkau telah mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik. Wa kufita, engkau telah dicukupkan. Doanya ringan. Yang terdapat di dalam perkara tawakkul. Laqad hudita, engkau diberikan hidayah, petunjuk, taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beneran. Wa kufita, engkau telah diberikan kecukupan. Cukup rahmatnya, cukup barakahnya, cukup rezekinya. wawqida, dan kau telah dijaga, diberikan perlindungan. Watanahha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh darimu. Berapa fadilah ini? Empat. Yang pertama apa tadi? Hidayah. Yang kedua? Dicukupkan. Yang ketiga? Diberikan perlindungan dan penjagaan. Yang keempat? Watanahha anhu syaitan, dijauhkan daripada syaitan. Ini dalam riwayat Imam Tirmidzi, dalam riwayat Abi Dawud, dengan lafaz yang berbeda tambahan. Faqala syaitan li syaitanin akhar, berkata syaitan kepada syaitan yang lain. Syaitan yang mendengar orang itu mengucapkan doa tadi berkata kepada temannya dari kalangan syaitan, kaifa bika, kaifa laka birajulin, bagaimana engkau akan menggoda, mengganggu seorang hamba, qad hudiya wa kufiya wa wukiya, di mana dia sudah diberikan hidayah, diberikan kecukupan, dan diberikan penjagaan. Bagaimana kamu akan bisa mengganggu? Maka yang bersandar kepada sebab saja hilang tawakalnya, berkurang tawakalnya. Begitu pula kebalikannya, kata para ulama. Faman ja'ala i'timadahu 'ala Allah biduni fi'lil asbab. Man ja'ala i'timadahu 'ala Allah biduni fi'lil asbab. Dan kebalikannya, orang yang bersandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjalankan sebab. Kalau yang pertama tadi apa? Sebab saja tanpa tawakal. Kalau ini, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, tapi dia tidak menjalankan sebab. Faqat ta'ana fi hikmatillah, kata para ulama. Berarti dia telah menghujat, menikam, dan menusuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Faqat ta'ana fi hikmatillah, dia telah menghujat, menikam, menusuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya ikhwah? Li'anna Allah ja'ala likulli syai'in sababa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Saya ulang. Yang bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa mengerjakan sebab, tanpa ada upaya, tanpa ada usaha, bertawakal saja, berarti dia telah menghujat, menikam hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ja'ala likulli syai'in sababa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Kaman ya'tamid 'ala Allah fi husulil walad biduni an yatazawwaj. Sebagaimana orang yang bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adanya anak dan keturunan tanpa menikah. Bisa apa enggak bisa kira-kira? Ini bisa. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengharapkan anak tapi enggak mau kawin. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam perkawinan saja diperintahkan kita untuk mencari wanita-wanita yang subur. Tazawajul wadud al-walud, nikahi wanita-wanita yang penyayang, lemah lembut dan subur. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, aku berbangga diri dengan umatku yang banyak pada hari kiamat. Tentu melihat yang subur ya, bisa jadi dari saudaranya banyak atau sedikit, saudari, saudaranya punya anak atau tidak, walaupun bukan tolak ukur ya, tapi ini merupakan qarina, pendekatan. Nah, kaman yatawakkal fi husulil walad biduni an yatazawwaj, sebagaimana orang yang menginginkan anak bertawakal kepada Allah tapi enggak mau nikah. sebagaimana apa? Jama'atu tabligh. Jama'atu tabligh meninggalkan rumah 4 hari, ada yang 1 pekan, ada yang 40 hari demi khurujnya mereka jamaah kompor, bahkan sampai ke luar negeri, Bangladesh, Pakistan, India. Ketika ditanya kepada mereka, bagaimana dengan keluargamu? Engkau punya istri, punya 10 anak. Jawabannya apa? Tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal yang salah. Ini tawakal yang batin. Sama dengan orang yang mengharapkan rezeki tapi mendengkur di rumah, malas kerja, gak mau usaha, gak mau berprofesi. Akankah kemudian turun dari langit? Kemudian keluar dari kerak bumi, dari bawah kakinya. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda kepada Nabi dengan membawa apa? Dengan membawa untanya. Pemuda tersebut berkata, ya Rasulullah, a'qilha wa atawakkal au utlikha wa atawakkal. Ya Rasulullah, aku ikat kemudian aku bertawakal, ataukah aku lepas begitu saja dan aku bertawakal hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam? A'qilha wa atawakkal ala Allah, ikat dulu baru bertawakal. Adanya apa? Sebab upaya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam meminta perlindungan kepada Allah dari sifat apa? Malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat malas dan kelemahan. Dan Nabi tidak meminta perlindungan kecuali pada perkara-perkara yang beliau takuti. Maka tawakal, mencari dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin rezeki, ingin harta, berprofesi dan menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Apa maksudnya tawakal di sini? Bersandar dan berbuat. "La razaqakum," kalian akan diberikan rezeki. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya itu tadi. Kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Taghdhu himasan. Ai tadhhab fi awal an-nahar. Mereka berjalan di permulaan pagi dalam keadaan jiwa' lapar, perut kosong. Wa taruhu bitana, dan mereka pulang dalam keadaan kenyang. Enggak hanya dia, anaknya pun diberi makan. Ini burung, ikhwani afidhakumullah. Gak diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdagang, jual beli, gak punya pabrik, gak punya PT, gak punya CV. Modalnya burung gak apa-apa, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka keluar di pagi hari, pulang penuh perutnya. Nah, kita manusia diberikan kelebihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna, yang bagus, luar biasa. Lebih daripada mereka. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan adanya upaya. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yadkhulul jannah aqwamun min ummati, masuk surga sebagian kaum di antara umatku, afidatuhum mithlut tayyir, hati-hati mereka seperti burung. Masuk surga di antara umatku yang hati-hati mereka seperti apa? burung. Apa maksudnya? Penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berusaha. Dalam makna yang lain, hati-hati mereka lemah lembut. Ada dua tafsir dalam hadis tersebut. Tafsir yang pertama, mereka perlu dengan tawakal, bersandar dan berbuat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, at-tawakkul amalul qalb. Tawakal ini amalan hati. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ibadatun qalbiyatun mahdhah. Kata Imam Ahmad, ibadatun qalbiyatun mahdhah. Yaitu ibadah yang murni dari hati, ibadah yang bersih dari hati. Oleh sebab itu al-muallif menyebutkan satu ayat, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kepada Allah bertawakallah kalian apabila kalian beriman. Ketika sampai pada ayat ini berkata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, beliau mengatakan at-tawakkul juma'ul iman. At-tawakkul juma'ul iman. Tawakkul ini kumpulan keimanan. Bagaimana tidak ya ikhwani afidhakumullah? Seseorang tidak akan mampu untuk beribadah dengan sempurna kecuali dengan tawakal. Kok bisa ya Ustaz? Kok aneh? Kita tidak akan mampu untuk maksimal di dalam beribadah apapun ibadah tersebut kecuali dengan tawakal. Kita berbicara dengan menggunakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Hud ayat 123. Hud 123, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'budhu wa tawakkal alaihi. Fa'budhu, ibadahi dia, sembahlah, beribadahlah kepadanya, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diperintahkan kita beribadah dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan tawakal? Li'anna al-insan law wakkala ila nafsihi, seorang manusia kalau menyandarkan kepada dirinya, faqad wakkala ila dha'fin wa ajiz. Dia telah menyandarkan kepada sesuatu yang lemah dan tidak mampu. Berarti dia menyandarkan kepada sesuatu yang lemah dan tidak mampu. Maka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ibadah, dia mendapatkan dua pahala. Pahala ibadah dan pahala apa? Hah? Dan pahala tawakal. Yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, dia mendapatkan dua ganjaran. Ajrul ibadah wa ajrul tawakkul. Ini yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, para ulama membagi tawakkul ini menjadi tiga bagian. Sebagian lagi ada yang menambah kisman rabi'ah, bagian yang keempat. Para ulama membagi tawakkul ini menjadi tiga bagian, sebagian yang lain menambahkan satu lagi menjadi empat. Jenis yang pertama adalah tawakkul ibadah. Apa itu tawakkul ibadah? I'timad 'ala Allah kifayatan. Menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak sebagai zat pemberi kecukupan. Sebagai zat pemberi kecukupan. Fi jalbil manfa'ah, untuk mendatangkan manfaat. Wa daf'il madar, dan mencegah mudarat. Ini tawakkul ibadah. Menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat pemberi kecukupan di dalam mendatangkan manfaat. Fi jalbil manfa'ah wa daf'il madar, dan menolak kesulitan, mencegah kemudaratan. Dan ini bagian daripada keimanan, dan ini merupakan sifat kaum mukminin. Di dalam surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah apa? Wajilat qulubuhum. Mukminin, ciri-ciri mereka kalau disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka bertawakal. Ini sifatnya kaum mukmin, mereka bertawakal. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sebab. Aqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat undang dan bertawakal kepada-Nya. Terlebih lagi di zaman pandemi seperti ini, ikhwani afidhakumullah, ini sangat bermanfaat bagi kita. Bagi kaum mukminin, berdoa. Kembali kepada Allah. Bersandar kepada-Nya. Meminta penjagaan dan perlindungan di sisi Allah. Untuk supaya kita dijauhkan dari berbagai macam wabak dan bala. Kemudian apa? Menjalankan sebabnya. Antisipasi. Sesuai yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah kita. Karena mereka yang lebih tahu. Mereka memiliki data. Kesehatan dan lain-lain. Sehingga kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha. Contohnya di tempat ini, menjalankan protokol pemerintah. Masjid sudah dibuka. Kita mengerjakan sholat, boleh. Apa protokolnya? Jaga jarak. Maka dibuatlah 1 meter, 1,5 meter. Menggunakan masker. Diperbolehkan oleh pemerintah adanya pengajian dengan syarat-syarat tertentu. Tidak dilarang. Mengerjakan sholat jamaah. Mengerjakan sholat Jumat. Sediakan CTPS sebelum masuk ke dalam masjid. Maka di sini, ikhwani afidhakumullah, tugas tambahan bagi muazzin dan yang menjalankan iqamah, supaya memperhatikan apa? 2 bak di pintu masuk masjid ini. Ini tugas tambahan bagi mereka. Ketika bak berkurang, ambil air. Niatkan ikhlas kepada Allah, bagian daripada ibadah. Taat waliil amr. Taat kepada pemerintah kita. Nah, ketika jamaah masuk, ingin cuci tangan, yang belum cuci tangan bisa menggunakan air di sana, memudahkan bagi mereka. Sabun sudah tersedia. Maka para santri ta'awun. Bak di luar, pada setiap muazzin dan yang menjalankan iqamah, ketika berkurang diisi. Nah, ini bagian daripada antisipasi fi'lul asbab. Dan apa? Meningkatkan imun tubuh. Kesehatan dengan olahraga. Konsumsi vitamin. Madu. Yang sudah terdapat di dalam tibu An-Nabawi. Nah, ini yang pertama, tawakkul ibadah. Kemudian yang kedua adalah tawakkul syirki. Tawakkul asyirk. ya'tamid ala ghairillah fima la yaqdir alaihi illallah. Dia bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kepada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah. Bertawakal kepada mayit dalam kuburnya, bertawakal kepada orang hidup tapi enggak ada, ghaib, enggak hadir, yang dianggap sebagai wali, disebut namanya, bertawakal kepada dia dan dia enggak ada dalam perkara-perkara yang dia tidak mampu. Sebagaimana bertawakal kepada wali supaya memberikan kepada dia keturunan, supaya memberikan kepada dia rezeki, supaya memberikan kepada dia syifaul marad, kesembuhan dari penyakit. Ini yang disebut dengan tawakkul syirki. Atau bersandar kepada orang lain agar dosanya diampuni. Ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan syirik apa? Akbar mukhrij minal millah. Keluar dari koridor keislaman, karena itu menafikan akar tauhid. Karena itu menghancurkan aslut tauhid, dan ini banyak sekali inda ubadil kubur wa ubadil aulia wa ubadil aulia, para penyembah kubur dan para penyembah wali. Dan jenis ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah tawakkul asir. Tawakkul asir, sin dan ra. Tawakkul yang terselubung. Tawakkul yang terselubung, karena dia tentu tidak bertawakal kepada makhluk-makhluk tersebut, melainkan dia meyakini ada kekuatan tersembunyi bagi makhluk itu di alam semesta. Ini disebut dengan tawakkul asir. Nah, kemudian yang ketiga, at-tawakkul 'ala al-makhluq fi ma yaqdir 'alayh. Bertawakal kepada makhluk kepada perkara-perkara yang dia bisa. Bertawakal kepada makhluk dalam perkara-perkara yang dia bisa. Hukumnya apa ini? Boleh. Syirik asghar. Hukumnya apa ini? Syirik asghar. Bertawakal kepada makhluk fima yakdir ali, dalam perkara-perkara yang dia mampu. Hukumnya apa? Syirkun asghar. Disebutkan oleh para ulama dengan nama yang lain, syirkun khafi, syirik yang tersamarkan. Syirkun khafi. Contohnya apa? Kal i'timad ala syakhsin fi rizqihi wa ma'ashih. Bersandar kepada seseorang dalam perkara rezekinya dan penghasilannya. Bersandar kepada seseorang dalam perkara rezekinya dan penghasilannya. Enggak ada orang tersebut. Bisa jadi saya enggak punya penghasilan. Bisa jadi saya enggak dapat rezeki. Kaman yata'allak bil wazifah, sebagaimana orang yang bergantung sangat hatinya dengan profesi, pekerjaan, jabatan. Bi annahu mujlibur rizq, bahwasanya pekerjaan, profesi itu yang memberikan rezeki kepadanya. Sehingga law akhraju, kalau dia dikeluarkan dari pekerjaan tersebut, dia meyakini rezekinya akan terputus. Ketika dia di PHK, dia meyakini rezekinya akan hilang, tidak datang Warubama annahu sayamut, bisa jadi dia meyakini saya akan wafat, saya akan meninggal, saya akan mati. Dan dia lupa hadis Nabi alaihi salatu wassalam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmil madza? Rizqa." Jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Dia lupa dengan hal ini. Dia menganggap pekerjaan akan memberikan kepada dia kematian. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kalian tidak akan wafat sampai sempurna rezekinya." Enggak ada yang mati rezekinya berkurang. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki di dalam berusaha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau farra ahadukum min rizqihi la adrakahu kama yudrikuhu ajalu." Kalau ada seseorang yang kabur dari rezekinya, dia enggak mau. Kalau ada seseorang apa? Yang lari. Enggak mau dari rezeki, ada enggak kira-kira? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La adrakahu." Rezeki akan mengejar orang ini sampai dapat. Yang dapat siapa? Rezeki sampai dapat orang tersebut. Haknya itu yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Kama yudrikuhu ajalu, sebagaimana ajal yang menjemput jiwa umat manusia. Ada yang bisa lari dari ajal? Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan ajal. Tiba ya tiba, gak akan mundur sesaat, gak akan maju sesaat. Ya seperti itu rezeki kita. Ketika ditetapkan datang, pasti datang. Nah, ini banyak sekali terjadi bagi orang-orang apa? Bagi orang-orang awam di kalangan manusia. Adapun ketika seseorang itu bergantung kepada pekerjaan, kepada profesi, kepada hal apapun, nah, dengan anggapan itu merupakan sebab saja. Sekedar apa? Sekedar sebab saja. Dia yakin, dia tahu bahwasanya satu-satu yang berkuasa, satu-satunya yang berkuasa dalam mewujudkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak berdosa. Ketika orang menjadikan itu sebagai sebab saja yang memberikan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Di PHK, qadarullah ma syafa'an. InsyaAllah ada jalan yang lain. Dikeluarkan, mari berhusnudzan kepada Rabbul Alamin. InsyaAllah ada hikmahnya. Dan dia enggak akan wafat dengan itu. Maka ini tidak berdosa. Contoh sekarang, kita ambil mobil berangkat ke Surabaya. Kita datang ke dokter spesialis. Bukan karena apa-apa. Kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan penyembuhan. Tapi orang ini cuma sekedar sebab ilmunya yang lebih mumpuni. Sebab apa? Tajrubah. Prakteknya yang lama. Sudah menghadapi sekian banyak keadaan. Lebih berpengalaman. Di kotanya banyak dokter syaraf. Tapi dia sengaja untuk datang ke Surabaya mendatangi dokter tersebut. Dan dia tahu itu cuma sekedar apa? Sebab saja. Karena dia lebih ahli, lebih spesial, spesialis, lebih mumpuni. Dan dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini boleh dan tidak termasuk dari bagian syirkun asghar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebagian ulama memasukkan perkara ini, yaitu tawakkul mubah. Tawakkul yang boleh. Apa itu? An yufawwidha insanan aw shakhsan bin niyabah. dia mempercayakan sesuatu kepada manusia. Dia mempercayakan sesuatu kepada manusia, mewakilkan kepada dia. Fi umuri dunia, dalam perkara-perkara dunianya, sehingga dia bersandar kepada orang itu. Ini disebut dengan tawakkul apa? Tawakkul mubah, dan ini jaizun bil ijma', boleh dengan kesepakatan para ulama, konsensus di antara mereka, tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf. Dan para ulama menyebutkan poin yang keempat ini dengan dua istilah. Yang pertama at-tawkil, dan yang kedua al-wikalah. Mereka menyebutkan bagian daripada tawakkul yang disebut dengan at-tawkil. Apa artinya tawkil? Perwakilan. Saya mewakilkan kepada Anda, berarti saya menyandarkan kepada orang tersebut. Perwakilan ataupun wikalah. Wikalah ini ada dua lafaz, waw yang dikasrohkan dan waw yang difathahkan. Yang difathahkan ejaannya bagaimana? Hah? Wa wakalah. Wikalah atau wakalah dan at-tawkil. Sebagaimana Anda wakilkan kepada orang lain, saudaramu, karib kerabat, tetangga. Nah, di dalam hal apa? Jual, jual beli. Diwakilkan kepada dia, dan Anda percaya, bersandar, dan dia penggantimu. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mewakilkan perkara penjagaan harta sedekah kepada sahabat siapa? Abu Hurairah. Dan ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Abu Hurairah sebagai amil zakat dan penjaga sedekah. Begitu pula terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, Nabi alaihi salatu wassalam arada an yadhbah mi'ata syat ketika hajjatul wada, haji terakhir. Nabi alaihi salatu wassalam ingin menyembelih 100 kambing hadi. Ketika hajjatul wada ingin membelih kurban hadi. Nah, fadzabaha 63 syat. Beliau menyembelih 63 kambing. Maksudnya beliau ingin menyembelih berapa? 100. Nabi alaihi salatu wasallam sampai di kesembelihan 63, wa wakala siapa sisanya? Kepada Ali bin Abi Thalib. Wa wakala Aliyan bil baqi, mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib menyembelih sisanya. Berarti berapa sisanya? 37 kambing. Sebagaimana pula Nabi alaihi salatu wasallam yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari mewakilkan Urwah ibn al-Ja'd an yashtariya udhiyah, untuk membeli hewan sembelihan kurban Idul Adha, hewan sembelihan kurban Adha. Nah, diwakilkan kepada Urwah ibn al-Ja'd. Dan ini pula juga dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Disebutkan dalam riwayat Imam al-Baihaqi, kana Ali yakrah al-khusuma. Ali bin Abi Thalib itu membenci perselisihan. Wa kana idza kanat lahu khusuma, dan kalau Ali bin Abi Thalib terdapat perselisihan, wakala fiha Aqil ibn Abi Thalib. Beliau selalu mewakilkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada saudaranya Aqil ibn Abi Thalib. Maka ini adalah perkara yang jaiz, yang disebut dengan at-tawkil atau wikalah atau wakalah, dan ini merupakan at-tawakkul al-mubah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di jenis yang kelima, keenam, dan ketujuh insyaallah. Ada kajian yang berikutnya. Ilahuna walhamdulillah.